بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص ابن قياد أبو حفص الكوفي ثقة قال حدثنا أبي حفص ابن قياس ابن طلق ابن معاوية أبو عمر الكوفي ثقة ثبت لسارن قاضي لكوفة من كبار أتباع التابعين قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي من صغار التابعين قال حدثنا شقيق dari Syaqiq Syaqiq bin Salamah Al-Asadi Abu Wa'il Al-Kufi min kibar tabi'in thiqah min kibar talamid Abdullah ibn Mas'ud qala berkata Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il kana Abdullah di sini Abdullah ibn Mas'ud kalau mutlakkan Syaqiq an Abdullah berarti yang dimaksud Abdullah ibn Mas'ud karena Syaqiq bin Abdullah juga Syaqiq ibn Salamah juga meriwayatkan dari sahabat yang lain yang namanya Abdullah. Beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar dan yang lain. Tapi kalau dimutlakkan Syaqiq an Abdullah berarti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabi Abu Abdurrahman. Beliau termasuk sahabat yang min as-sabiqin al-awwalin bil Islam termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam masih muda dia masuk Islam setelah 20 orang masuk Islam beliau kemudian masuk Islam dia meninggal tahun 32 Hijriah. Dan termasuk ulama'nya sahabat. Beliau yang paling mengetahui tentang tafsir. Beliau mengambil tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung lebih dari 70 surah dari Al-Qur'an. Beliau mengambil langsung ilmunya tafsirnya Al-Quran dari mulutnya Rasulullah SAW langsung sehingga beliau terkenal atau dikenal termasuk dari mufassir sahab al-tafsir dari kalangan sahabah dan beliau diangkat menjadi qadi di Kufa di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana Abdullah yuqthiru ayyadu biha ulai da'awat. Kata Syaqiq bin Salamah, kana Abdullah bin Mas'ud, adalah Abdullah bin Mas'ud, yuqthiru ayyadu biha ulai da'awat. Beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, dengan doa-doa ini. Rabbana aslih bainana, ini di antara doa yang beliau banyak panjatkan doa ini kepada Allah. Dan doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Karena dalam riwayat dalam Abi Dawud disebutkan, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna kalimat, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kami kalimat-kalimat yang dimasukkan ini kalimat doa ini, sebagaimana beliau mengajari kami syahadah, tasyahud, sebagaimana beliau mengajari kami tasyahud dalam salat. Rabbana aslih bainana, ya Rabb kami, aslih bainana, perbaikilah hubungan di antara kami. Wahdina sabilal Islam, dan tunjuki kepada kami sabilal Islam, jalan Islam. Dalam nuskhah yang lain mungkin ada subul, subulal Islam, ada subulal salam. Kalau di nuskhah saya ini sabila, sabilal Islam, mungkin ada yang subul Islam jamak. Wanajjina min adh-dhulumati ila an-nur, dan selamatkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Wasrif 'anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan palingkanlah kami dari al-fawahish, dari perbuatan keji, ma dhahara minha, apa yang nampak darinya, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina, dan berikanlah barokah kepada kami di dalam pendengaran kami, penglihatan kami, dan hati-hati kami. Wa azwajina wa dzurriyyatina, kepada istri-istri kami dan keturunan kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Waj'alna syakirina li ni'matika, dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, muthnina biha, memuji nikmat-Mu, qailina biha, jadikanlah kami orang-orang yang menyebut atau menceritakan nikmat-nikmat-Mu. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Hadis ini hadis yang sahih. Semua rawi-rawinya di thiqah. Kita sebutkan sanadnya sahihul isnad. Jadi hadis ini sahih atau asar dari Abdullah bin Mas'ud ini sahih dan juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannaf. Kita sampaikan satu persatu dari apa yang disebutkan di dalam doa ini. Doa yang sangat bagus untuk kita hafalkan, untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, Rabbana aslih bainana, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki hubungan di antara kami. Perbaiki hubungan. Di dalam Sunan Nabi Dawud disebutkan, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ada perbedaan. Kalau di sini Rabbana aslih bainana, tapi dalam riwayat Sunan Nabi Dawud disebutkan situ Abdullah bin Mas'ud menyebutkan doa ini, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ada tambahan Allahumma alif baina qulubina, ya Allah alif baina qulubina, satukanlah di antara hati-hati kami, wa aslih dzata bainana, dan perbaikilah hubungan di antara kami. Jadi masukkan di sini wa aslih dzata bainana adalah aslih bainana, sama dengan yang kita baca tadi, Rabbana aslih bainana wa aslih dzata bainina, ini sama. Karena maksudnya wa aslih dzata bainina ay aslih bainana. Cuma disebutkan dzat. Dzata bainina zaidah litta'kid. Zaidah litta'kid. Di sini beliau minta untuk diperbaiki hubungan di antara kami, zatul bain. Maksudnya zatul bain di sini adalah orang yang memiliki hubungan kerabat ataukah nasab atau karena ada hubungan mawaddah, kasih sayang. Supaya diperbaiki hubungan di antaranya. Islah. Islah dzatil bain. Agar supaya mereka muttafiqin alal haqqi. Bersama-sama di atas al-haq. Tidak kemudian bermusuhan. Tidak terus terjadi perselisihan. Tetapi hati menjadi satu. Diperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Seorang mukmin bersaudara antara satu dengan yang lain. Maka hendaknya mereka bersatu di atas keimanan, tidak kemudian berselisih, tidak kemudian berpecah belah, saling membenci, saling tahajur, tidak mau salam. Dan ini bisa terjadi di antara mukminin, di antara kaum muslimin. Maka di antara orang yang memiliki hubungan kerabat, hubungan rahim nasab, mereka berselisih, mereka bertengkar, saling menghajar, tidak mau saling mengunjungi. Maka ini yang pertama, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki hubungan antara enam kerabat, antara keluarga atau antara kaum mukminin. Karena termasuk sebab terbesar, sebab terbesar terjadinya kerusakan di dalam masyarakat adalah adanya perselisihan di antara mereka, adanya pemusuhan di antara mereka. Ada orang-orang yang memang senang untuk melihat saudaranya itu bermusuhan. Bahkan terkadang permasalahan-permasalahan kecil jadikan masalah besar. Sampai kemudian tahajud, saling menghajar, tidak mau salam, tidak mau ketemu. Sehingga kalau suatu masyarakat sudah tidak ada ulfah di antara mereka, tidak ada persatuan hati di antara mereka, tidak ada islah di antara hati-hati mereka, maka akan terjadi al-fasad. Bagaimana bisa terjalin kuah, bagaimana bisa ta'awun di dalam dakwah kalau hati centang perenang. Dan ini termasuk di antara celah yang terbesar yang dijadikan sebagai alat bagi syaitan untuk merusak tatanan masyarakat kaum muslimin. Itu dengan ini, dengan permusuhan, dengan kebencian. Karena kalau hati-hati itu sudah jauh, maka jasad juga akan ikut menjadi jauh. Kalau hatinya sudah tidak suka, hatinya tidak senang kepadanya, hatinya benci, maka jasadnya juga akan ikut. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disedikan kita hubungan dengan saudara kita sama muslim, sama mukmin itu baik. Kalau ada yang terjadi perselisihan, supaya segera disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyatukan hati. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati manusia. Kita tidak bisa menyatukan hati agar si fulan senang si fulan, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau sekalipun kalian itu menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, ini saya tidak akan bisa. Walakin Allah alafa baina qulub, baina qulubin, tapi Allah yang menyatukan hati-hati di antara manusia. Wa alafa baina qulubin, Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Maka sebab terbesar yang menjadi celah syaitan masuk dalam merusak hubungan antara manusia adalah permusuhan. Maka Rasulullah SAW itu melarang kepada kita untuk melakukan sebab-sebab yang bisa memunculkan permusuhan, perselisihan di antara kaum mukminin. Rasulullah melarang. Melarang kita saling membenci. Wala tabaghadu wala tahasadu. Jangan saling iri dengki, karena itu akan menimbulkan perpecahan, perselisihan. Dalam jual beli, Rasulullah SAW melarang menjual di atas penjualan orang lain. Dilarang membeli di atas pembelian orang lain. Kalau ada orang sudah jual beli, jangan masuk ke situ tawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah. Nah, itu menimbulkan permusuhan, perpecahan, perselisihan. Rasulullah SAW melarang mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya, karena ini akan bisa menimbulkan perselisihan. Dan itu senjata syaitan merusak Bani Adam, terkhusus pada orang-orang yang syaitan itu putus asa untuk menggoda mereka berbuat syirik kepada Allah, menyembah syaitan. Tapi dengan ini, di masyarakat yang memang di situ tauhidnya kuat, sunnahnya kuat, syaitan itu tidak putus asa untuk disembah. Untuk mengajak ke berbuat syirik berat. Mereka ahlu tauhid semua. Untuk mengajak mereka berbuat bidah juga berat. Mereka tahu sunnah, tahu bidah itu enggak diperbolehkan, perbuatan yang diharamkan. Maka dengan cara apa syaitan dengan ini masuk, menimbulkan permusuhan, merusak dzatul bain, merusak hubungan di antara kaum muslimin. Disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitan qad ya'isa hayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Sudah putus asa untuk disembah, untuk diibadahi al-musallun oleh orang-orang yang menegakkan sholat di jaziratil Arab, di negeri Arab. Tapi dengan cara apa? Walakin fit tahrish bainahum. Tapi dengan tahrish, dengan permusuhan, dengan perselisihan di antara mereka. Cepat panas. Salah sedikit, tersinggung panas. Hingga terjadi perselisihan. Maka ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memperbaiki hubungan di antara kita, di antara kaum muslimin, kaum mukminin, ataukah kerabat, ataukah nasri mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Minta kepada Allah supaya diperbaiki. Kalau ada perselisihan, segera disatukan hatinya, atau supaya dijauhkan dari perselisihan. Kemudian wahdina sabila salam, sabila al-islam. Yang kedua, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wahdina sabila al-islam. Tunjukkanlah kepada kami jalan Islam. Dalam riwayat disebutkan subulal Islam, jamak jalan-jalan Islam. Di sini minta, mohon kepada Allah untuk ditunjuki mana jalan Islam. Jalan Islam adalah jalan keselamatan. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inna dinan dallahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saya mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya agama tersebut. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kita minta supaya ditunjuki jalan Islam. Ini kita minta untuk diwafatkan di dalam Islam. Wa tawaffani alal Islam. Wafatkanlah aku di atas Islam. Dalam riwayat subulal Islam, jam dari sabil. Kalau disebutkan subula, jama dari sabil, maknanya adalah turuk, jalan-jalan Islam. Maknanya adalah turuk, jalan-jalan Islam. Wa kawaiduhu wa asasuhu wa arkanuhu wa wajibatuhu. Nah, ini masuk di dalamnya subul, jalan-jalan Islam. Masuk di dalamnya adalah kawaid Islam, rukun-rukun Islam, asas Islam, rukunnya, kewajiban-kewajiban Islam, supaya ditunjuk, diberikan petunjuk agar kita mengetahuinya dan menjalani, menempuhnya. Ini Islam, ini jalannya, ini rukunnya Islam, ini asasnya Islam, ini kewajiban-kewajiban dalam Islam. Nah, kita minta diberikan petunjuk agar kita mengetahui semua itu. Dan tentunya tidak bisa kita dapatkan jalan-jalan Islam itu kecuali dengan ta'allum, kecuali dengan belajar. Bukan hanya sekadar minta supaya ditunjuki Islam, jalan-jalan Islam, jalan yang benar, tanpa ada usaha mau belajar. Enggak bisa Allah Subhanahu wa taala, enggak Allah memberikan ilmu itu langsung, ini ilmunya, tapi kita ada usaha untuk menempuh, mencari ilmu. Kita minta kepada Allah agar kita diberi hidayah, taufik untuk talabul ilm, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui mana subulal Islam, mana jalan-jalan Islam, mana kewajiban, mana sunnah. Karena Islam itu sunnah. Al-Islam, Islam itu adalah sunnah. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Kalau mau tahu tentang Islam, ya tahu tentang sunnah. Pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan-jalan Islam. Jadi minta di sini diberikan hidayah ke jalan Islam. Selamat dari hal-hal yang membinasakan, selamat dari kesesatan, dan bisa menegakkan amal-amal saleh, kewajiban-kewajiban dan perkara yang mustahab yang dianjurkan untuk kita tunaikan, serta menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Sehingga kita bisa sampai nanti ke Dar As-Salam, ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud di dalam doa ini, permintaan ini, ihdina subulal salam. Kemudian wa najjina minadh dhulumati ila an-nur. Doa berikutnya adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari kegelapan ke dalam cahaya. Maksud di sini minadzulumati, adzulumat termasuk di dalam kegelapan ini adalah min dzulmati syirki wal kufri wal fusuq wal isyan. Ini semua kegelapan. Kegelapan syirik, kegelapan kufur, wal fusuq kefasikan, wal isyan kemaksiatan. Ini semua perkara kegelapan, perkara maksiat, perkara-perkara yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan dari Allah. Sudah kegelapan. Ila nuril iman, ke dalam cahaya iman wa tauhid wa ta'ah. Ini masuk dari doa ini. Wa najjina minal zulumat. Selamatkanlah kami dari kegelapan. Dari kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan kefasikan, kegelapan maksiatan, ke dalam cahaya keimanan. Cahaya tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mencakup di dalamnya najah, keselamatan dari kegelapan di akhirat. Dan dzulmal qabr, kegelapan dalam kubur. Dengan keberuntungan di nuril akhir, dengan cahaya di akhirah nanti. Jadi luas ini makna selamatkanlah dari kami dari kegelapan, termasuk di antaranya adalah kegelapan nanti di akhirah. Supaya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat memberikan cahaya kepada kita. Dan kita bisa gunakan cahaya tersebut untuk berjalan di dalam kegelapan. Karena yaumul kiamat nanti manusia itu diliputi kegelapan, dan bagi orang-orang beriman diberikan cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa melihat jalan yang dia tempuh. Adapun orang-orang munafik dipadamkan cahayanya, sehingga dia berteriak kepada orang-orang mukmin supaya diberi cahaya, diikutkan untuk memanfaatkan cahayanya. Demikian juga dzulmatul qabri, kegelapan dalam kuburan. Semua ini kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan kita gelapnya di alam barzah nanti. Kemudian wasrif anna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Doa berikutnya adalah supaya dipalingkan dari al-fawahish. Al-fawahish, perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan. Ai makna ma zahara minha, di antaranya adalah fawahish yang nampak yang terang-terangan. Wa ma batan, dan yang tersembunyi. Dijauhkan dari melakukan perbuatan fahisyah, baik terang-terangan di hadapan manusia. Ma dhahara minha, dan terangan di hadapan manusia. Wa ma batan, sendirian. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah, dalam kamar. Tidak ada yang melihat. Wa ma batan, kalau ma dhahara minha alaniyatan, nampak di hadapan manusia berbuat fahisyah, dilihat oleh orang lain. Atau juga disebutkan maknanya di sini ma dhahara minha ay ma yakun minal jawarih, yang dilakukan oleh al jawarih, anggota badan, dilakukan oleh tangan, mata, lisan, mengucapkan perbuatan keji, kaki, melangkah, melakukan perbuatan keji, tangan juga. Ini al-jawari wa ma dhahara minha ay al-jawari. Wa ma batan ay ma yakun minal qulub. Apa yang ada di dalam hati. Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati. Maka ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipalingkan, dijauhkan dari perbuatan fahisyah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi maknanya ada dua. Disebutkan alaniyatan ma dhahara minha alaniyatan, secara terang-terangan dosa kemaksiatan itu dilakukan, wa ma batan, ataukah secara sembunyi-sembunyi, enggak ada yang melihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ataukah ma dhahara minna adalah jawarih, anggota badan, wa ma batan adalah hati. Ini al-fawahish. Al-fawahish itu disebutkan oleh Ibn Manzur dalam Lisanul Arab, al-qubhu min al-qawli wal-fi'li, itu al-fuhsh, fawahish, fahisha. Al-fawahish jamak dari fahisha, artinya al-qubhu, jelek, min al-qawli wal-fi'li, baik itu ucapan atau keperbuatan, perbuatan atau ucapan yang jelek, itu namanya fahsya. Setiap kalimat yang menunjukkan bersesuatu yang jelek itu adalah fahisha. Atau disebutkan juga kullu amrin la yakun muwafiqan lil haqqi fa huwa fahish. Al-Kafawi mengatakan kullu amrin la yakun muwafiqan lil haqqi fa huwa fahish. Setiap perkara yang tidak mencocoki al-haq, menyelisih al-haq, bahwa fahish, maka ini fahish, fawahish. Ini mengatakan segala sesuatu yang melampaui batas, batasnya bahwa fahish. Ini mana semua fahish. Intinya fahish itu perbuatan yang jelek, baik itu ucapan ataukah perbuatan. Naam. Rasulullah SAW mengingatkan kita, iyyakum wal fuhsh, fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsha wat tafahhush. Jauhilah kalian al fuhsha, iyyakum wal fuhsha, fa inna Allah Ta'ala la yuhibbu al fuhsha wat tafahhush. Allah tidaklah mencintai al fuhsh, ucapan-ucapan yang jelek atau perbuatan yang jelek. Wattafahush, tafahush itu takalluf, ta'ammud, ya memaksa-maksa atau sengaja di dalam berbuat fahisha, itu tafahush. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintainya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah iyyaka wal fuhsha, wahai Aisyah, iyyaka wal fuhsha, hati-hati kamu dari al fuhsh, ucapan yang jelek. Fa anna al fuhsha law kana rajulan lakana rajulun su, lakana rajulan su. Kalau sekiranya al fuhsh itu seorang, bentuknya seorang laki-laki, maka dia adalah laki-laki yang jelek. Qanifidin rahimani rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini dari penjelasan singkat doa yang dipanjatkan oleh seorang sahabi Abdullah ibn Saud, yang itu merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada beliau. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.